Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد معاشر الإخوة رحمكم الله, melanjutkan pembahasan tentang fatwa para ulama terkait dengan hukum-hukum seputar kehidupan rumah tangga. Pada kesempatan yang lalu telah kita baca penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang sebab-musabab kenapa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai ummahatul mukminin. Secara garis besar beliau menjelaskan bahwa sebab musabab penamaan tersebut adalah karena bentuk ta'zim sebagai suatu pemuliaan dan penghormatan terhadap mereka, terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hal tersebut tidak memunculkan konsekuensi hubungan mahram setiap muslim dengan mereka, hanya sebatas penamaan saja. Demikian dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berpindah kepada pertanyaan berikutnya, yaitu tentang hukum bersikap adil terhadap anak-anak dalam pemberian hadiah atau hibah. Sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau rahimahullah tentang hukum bersikap adil terhadap anak-anak dalam pemberian hadiah atau hibah. Maka jawabannya, kata beliau rahimahullah, al-adlu bainal awladi wajibun. Sebagai mukaddimah beliau menjelaskan bahwasanya bersikap adil terhadap anak-anak dalam pemberian hadiah merupakan sebuah kewajiban. Likauli Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadith Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu wa an abihi, dari bapak beliau yang bernama Bashir. Anna abahu nahalahu nahlatan, yakni a'tahu atiyah. Suatu ketika Bashir radhiyallahu anhu memberikan sebuah hadiah kepada An-Nu'man putra beliau radhiyallahu anhu. Fadhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Bashir pun pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyushhidahu alaiha, untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas pemberian tersebut. Bashir menghadap Nabi alaihi wasallam dengan tujuan untuk menjadikan beliau sebagai saksi atas pemberian atau hibah yang telah diberikan kepada anaknya. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك بنون. Maka sebelum Nabi SAW mengabulkan permintaan tersebut, beliau bertanya kepada Bashir, alaka banun, apakah engkau memiliki anak-anak yang lain? Qala na'am. Maka Bashir menjawab, iya. Faqal a'taytahum kullahum mithlah. Kembali beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bashir, apakah engkau juga memberi semua anakmu dengan pemberian yang sama? Apakah semuanya engkau beri hadiah yang sama? Qal, maka Bashir menjawab, lah, tidak. Faqala sallallahu alaihi wasallam ashhid ala hadha ghairi. Mendengar jawaban tersebut, maka beliau mengatakan, kalau begitu carilah saksi selain aku untuk urusan seperti ini. Beliau enggan untuk menjadi saksi atas hibah tersebut. Fa inni la ushidu ala jaurin, kata beliau, sungguhnya aku tidak akan bersaksi untuk suatu kedzaliman, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pemberian hadiah dengan cara seperti itu, hanya memberikan hadiah kepada sebagian anak tanpa melibatkan yang lain, kata Nabi SAW, merupakan suatu kedzaliman. Sumaqal, kemudian beliau bersabda, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersikap adillah terhadap anak-anakmu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini menunjukkan bahwa pemberian hadiah dengan cara seperti ini bukan suatu bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau tegaskan sebelumnya, ini merupakan sebuah kedzaliman, sebuah ketidakadilan. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan, fi hadzal hadits anna tarakal adli bainal aulad jaurun. Beliau mengatakan, di dalam hadis ini terkandung faedah bahwa bersikap tidak adil terhadap anak-anak dalam pemberian hadiah merupakan sebuah kedzaliman. Wa anal adla wajibun, dan bahasanya bersikap adil merupakan sebuah kewajiban. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa terkadang orang tua lebih sayang kepada sebagian anaknya, melebihi kasih sayangnya terhadap anak-anak yang lain. Terkadang seperti itu. Jika hanya sebatas perasaan dalam kalbu, maka ini suatu hal yang tidak masalah secara syar'i, suatu hal yang di luar batas kemampuan manusia. Mustahil menyamaratakan kasih sayang terhadap seluruh anak, suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh orang tua, mustahil bisa dilakukan oleh orang tua. Karena memang kondisi anak-anak tidak sama satu sama lain, masing-masing memiliki kondisi yang berbeda-beda. Terkadang orang tua lebih sayang dan cinta kepada sebagian anaknya karena mungkin kesolehan anaknya, atau mungkin karena kebaktiannya terhadap orang tua, atau mungkin karena kecerdasannya, atau karena sebab yang lainnya. Kalau sebatas perasaan, maka suatu hal yang diperbolehkan. Sehingga dahulu Nabi Ya'qub alaihissalam, beliau lebih mencintai Nabi Yusuf alaihissalam, melebihi kecintaan beliau terhadap saudara-saudaranya. terabadikan kisahnya dalam Al-Quran. Namun tidak kemudian membuat Ya'qub alaihissalam berbuat zalim terhadap anak-anaknya, hanya sebatas perasaan saja. Beliau lebih mencintai Yusuf daripada saudara-saudaranya, karena memang Yusuf alaihissalam memiliki sekian banyak keistimewaan, memiliki sekian banyak kelebihan. Seorang putra yang soleh, Nabi Ya'qub alaihissalam telah mengetahui hal tersebut. Bahkan seorang nabi, Yusuf alaihissalam ketika masih kecil bercerita kepada Ya'qub alaihissalam, kepada bapaknya, bahwa dalam mimpi beliau melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada beliau alaihissalam. Inni ra'aitu ahada asyara kautaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Maka Ya'qub mengetahui bahwa Yusuf alaihissalam kelak akan diangkat menjadi seorang nabi. Maka beliau pun sangat mencintai Yusuf alaihissalam, sangat menyayangi Yusuf alaihissalam. Namun itu hanya sebatas perasaan beliau, tidak kemudian membuat beliau alaihissalam berbuat zalim terhadap putra-putranya. Nah, demikian halnya ketika ada seorang muslim yang berpoligami. Ketika dia lebih mencintai sebagian istrinya karena suatu hal, maka kalau hanya sebatas perasaan diperbolehkan secara syar'i, tidak masalah. Suatu hal yang sangat manusiawi. Namun tidak boleh kemudian membuat suami tersebut berbuat tidak adil terhadap istri-istrinya. Walakin yufaddalu dzikru atau adzakaru 'alal unsa. Nah, bagaimana keadilan orang tua terhadap anak-anaknya dalam pemberian hibah? Beliau jelaskan lebih lanjut di sini, walakin yufaddalu dzakaru 'alal unsa. Akan tetapi pemberian kepada anak laki-laki itu dilebihkan daripada pemberian kepada anak perempuan. Kalau semuanya anak laki-laki, maka harus disamaratakan hadiahnya atau hibahnya. Kalau semuanya anak perempuan, maka hibahnya juga harus disamaratakan, hadiahnya harus sama. Namun ketika sebagian laki-laki dan sebagian yang lainnya perempuan, solusinya kata beliau rahimahullah, ifaddalu dzakaru 'alal unsa, pemberian kepada anak laki-laki dilebihkan daripada pemberian kepada anak perempuan. Fa yu'ta dzakaru mithlu hadzil unsayain, sehingga bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, sebagaimana dalam pembagian harta warisan. Ini menurut beliau rahimahullah. Dan pendapat ini juga dipilih oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Memang ada khilaf, ada silang pendapat di antara para ulama tentang hal ini. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh beliau rahimahullah. Sehingga anak perempuan bagiannya setengah bagian anak laki-laki dalam pemberian hadiah atau hibah. Li'annahu la kismata a'dalu min kismatillah azza wa jal. Alasannya kata beliau, karena tidak ada pembagian yang lebih adil daripada pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad qala Allah ta'ala, Allah berfirman dalam ayatnya, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mitslu hadzil unsayain. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, Dia telah mewasiatkan kepada kalian fil aulad, tentang anak-anak kalian, lidzakari mitslu hadzil unsayain, bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau rahimahullah menyamakan atau mengkiaskan antara pembagian harta warisan dengan permasalahan hibah. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Asy-Syaikh bin Bas rahimahullah. Wa hadza fi 'atiyati tabarru'. Dan ini berlaku untuk pemberian-pemberian yang sifatnya hibah atau merupakan suatu hadiah. Ya, bukan nafkah, namun sebagai hadiah atau hibah. Maka cara pembagiannya seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau melanjutkan penjelasannya, amma fil atiyah allati yuradu biha daf'ul hajah. Adapun pemberian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, bukan merupakan hadiah atau hibah, namun pemberian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, atau dengan kata lain sebagai nafkah untuk anak-anaknya. Maka perlu dibedakan metode pembagian hadiah dan nafkah untuk anak-anak. Keduanya memiliki metode pembagian yang berbeda. Telah kita sampaikan tadi cara pembagian hadiah atau hibah untuk anak-anak. Nah, pada poin yang kedua ini beliau akan menjelaskan tentang metode pembagian nafkah untuk anak-anak. فهذا العدل في هذه أن يعطى كل إنسان منهم ما يحتاجه. Maka keadilan dalam hal ini, kata beliau rahimahullah, adalah setiap anak diberi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Cara pembagiannya yang adil adalah setiap anak diberi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Sebagai contoh misalnya, faida kudiro an rajula lahu aulad. Seandainya ada seseorang yang memiliki beberapa anak, minhum man balagha sinna zawaj wa talaba zawaj, ada di antara mereka yang sudah balig dan ingin menikah. Anak yang pertama misalnya sudah mencapai usia balig dan ingin menikah. Wazawajahu abuhu, kemudian dia dinikahkan oleh bapaknya. Fa innahu la yajibu alaihi an yu'tiya ikhwanahu al-akharin mithlal maharil ladzi a'tahu hadzal rajula hadzal rajulu hadzal walad. Maka kata beliau, bapaknya tersebut tidak wajib untuk memberikan biaya mahar kepada anak-anak yang lainnya sebagaimana dia telah memberikan biaya mahar tersebut kepada anaknya yang hendak menikah. Jadi misalnya untuk biaya pernikahan, sang bapak telah memberikan sejumlah uang dengan nominal yang sangat besar, misalnya sampai jutaan rupiah untuk biaya pernikahannya. Maka yang demikian itu tidak mengharuskan sang bapak untuk memberikan uang tunai dengan nominal yang sama kepada anak-anak yang lain. Ini termasuk nafkah, pemberian nafkah sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya. Yang sudah balig baru anak yang pertama, adik-adiknya masih kecil semua. Maka inilah keadilan. Tidak boleh kemudian sang bapak menyamaratakan pemberian tersebut kepada anak-anaknya. Dia memberikan misalnya 10 juta rupiah kepada anak yang pertama untuk biaya pernikahan. Kemudian yang lain diberi uang dengan nominal yang sama. Maka yang seperti itu bukan keadilan. Bal la yajuzu lahu dzalik, bahkan tidak boleh bagi bapak tersebut untuk melakukannya. Semua dikasih pemberian yang sama. Li'anna ha'ula'il akharin lam yahtaju ilal mahari hatta yu'tiyahum. Karena anak-anak yang lain belum membutuhkan mahar tersebut, sehingga mengharuskan bapaknya untuk memberikan biaya pernikahan kepada mereka. Tidak boleh. Justru yang seperti itu merupakan ketidakadilan. Suatu hal yang tidak adil kalau pembagiannya dengan cara seperti itu. Kemudian contoh yang lain, kata beliau rahimahullah, qad yakunu ba'dul aulad yahtaju ila kutubin wal akhar la yahtaj. Terkadang sebagian anak membutuhkan buku-buku pelajaran. Wal akhar la yahtaj, sementara yang lain belum membutuhkan buku-buku tersebut. Yang sekolah baru sebagian anaknya saja, yang lain masih kecil misalnya, masih balita. Maka tidak masalah orang tua membelikan buku untuk sebagian anaknya tersebut tanpa melibatkan yang lain. Inilah keadilan. Keadilan dalam memberikan nafkah. Al-bintul ana tahtaju ila huliyin al-khars fil udunain matalan. Seorang anak perempuan membutuhkan perhiasan berupa anting-anting untuk kedua telinganya. Misalnya, kam yusawi, berapa harga anting-anting tersebut? 100 rial, 100 rial. Wal waladu yahtaju ila taqiyah, sementara anak laki-lakinya membutuhkan pecis. Kam qimatuha, berapa harganya? 51 rialat, 5 rial. Ya. Yang satu dikasih uang 200 atau 100 rial untuk membeli anting-anting. Yang satunya dikasih uang sebanyak 5 rial untuk membeli pecis. Maka tidak masalah. Dan itulah keadilan dalam pemberian nafkah. Terkait dengan biaya sekolah misalnya, beda biaya sekolah anak yang masih duduk di bangku SD dengan kakaknya yang sudah kuliah misalnya. Tidak bisa disamaratakan. Dan itulah pemberian nafkah. Fannafaqatu, maka kesimpulannya kata beliau, fannafaqatu al-adlu fiha, keadilan dalam pemberian nafkah, an tu'tiya kulla wahidin ma yahtaj, adalah engkau memberi anak-anak tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Wa ammat tabarru' al-mahab, adapun jika itu murni pemberian hadiah atau hibah, bahwa an tu'ti az-zakara mislai ma tu'ti al-unsayain, engkau memberikan kepada anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Ya, sebagaimana telah kita sampaikan tadi. Kemudian sebagian ulama memberikan pengecualian. Ya, boleh orang tua tidak memberikan hadiah kepada sebagian anaknya dalam kondisi-kondisi tertentu. Sebagai contoh misalnya, ketika sebagian anaknya sering menyalahgunakan pemberian hadiah, misalnya diprediksi hadiah tersebut akan disalahgunakan untuk sarana kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti itu, maka anak yang seperti itu boleh tidak diberi hadiah sebagai pelajaran. Dan tentu orang tua tetap berkewajiban untuk menasihatinya. Atau misalnya contoh yang lain, boleh tidak memberikan hadiah kepada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Boleh hal tersebut dilakukan sebagai pelajaran untuk anaknya tersebut supaya tidak durhaka kepada orang tua. Sehingga dengan pemberian hadiah atau hibah yang adil, maka akan menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Ini berbeda dengan orang tua yang tidak bersikap adil dalam pemberian hadiah atau hibah kepada anak-anaknya, akan memunculkan kebencian anak terhadap kedua orang tua. Dan bahkan bisa menyebabkan sebagian anaknya bermusuhan dengan sebagian yang lainnya. Yang tidak diberi hadiah akan merasa iri kepada yang diberi hadiah oleh orang tuanya. Sehingga hikmahnya sangat luar biasa, manfaatnya sangat besar. Yang merasakan manfaat adalah orang tua itu sendiri. Dan ketika tidak dilaksanakan, ketika tidak diamalkan tuntunan seperti ini, maka yang merasakan kerugian juga orang tua sendiri. Sehingga ini menunjukkan betapa Islam merupakan agama yang sempurna, mengatur segala sesuatunya secara mendetail, bahkan dalam pemberian hadiah kepada anak-anak sekalipun Islam telah mengatur bagaimana metode pembagiannya, bagaimana cara pembagiannya. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.